Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberi kesempatan. Ini kesempatan yang terakhir dari pertemuan kita. Walaupun kitab ini tidak selesai, tapi ya ini yang bisa kita sampaikan. Pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah masuk dalam jual beli yang terlarang. Kita sudah menyebutkan macam-macam jual beli yang terlarang. Ada jual beli habalil habala, menjual janin dalam janin, bayil hasad, menjual lemparan batu, kemudian asbul fahli, menjual sperma, kemudian menjual yang dia tidak memilikinya, kemudian menjual sebelum dia menerima, kemudian juga jual beli yang sudah dibeli oleh saudaranya. Kemudian diantara jual beli yang terlarang yang berikutnya adalah bayi al-ina. Bayi al-ina, jual beli ina. Jual beli ina ini masuk dalam kategori jual beli riba. Yaitu apa? Jual beli ina ini adalah menjual barang kepada orang lain itu dengan harga, dengan pembayaran tempo, dengan pembayaran ditunda. Kemudian barang itu belum sampai diterima oleh pembeli. Kemudian penjual mengatakan kalau saya beli cash itu harga sekian, lebih murah daripada harga aslinya. Jadi ini termasuk ina. Contohnya misalnya, jadi ini bisa kepada penjual, bisa kepada pembeli. Nah, bayi ina itu misalnya si A dan si B melakukan transaksi. Si A jual HP sama si B. Si A mengatakan kepada si B, wahai B, mau gak kamu beli HP saya ini? Kata si B, iya mau, cuma saya misalnya tidak cash, saya bisanya tempo. Berapa lama? Misalnya 1 tahun. Ya gak apa-apa, 1 tahun dibeli HP ini misalnya harganya 5 juta. Misalnya 5 juta atau 6 juta ya 1 tahun. 1 tahun 6 juta, jadi per bulannya 500 ribu. Kemudian kata si B, si A mengatakan sepakat. Terjadi kesepakatan transaksi. Kemudian begitu, tapi barang belum diterima si B, si A mengatakan gini, bagaimana kalau HP ini saya beli cash 5 juta? Saya beli cash 5 juta. Si B mengatakan, si B mikir-mikir ya kan, saya butuh uang ini ya kan, butuh uang cash. Akhirnya kemudian dia mengatakan, iya jadi. Nah, ini namanya bayi al-ina. Paham gambarannya ya? Saya ulangi, misalnya si A, si B. Si A dan si B, si A ini menjual HP sama si B. Jual HP sama si B dengan harga istilahnya tempo, ya kan? Dengan harga tempo dibayar dalam 1 tahun. Dibayar dalam 1 tahun. Kemudian HP ini belum di tangan si B, si A mengatakan, artinya sudah terjadi kesepakatan. Si A dan B itu sudah terjadi kesepakatan bahwa HP si A ini sudah dibeli sama si B, tapi dengan pembayaran selama 1 tahun. Sudah ya? Nah, HP ini belum di tangan di B, belum di tangan si B, si A mengatakan, bagaimana kalau HP ini saya beli 5 juta cash? Paham ya? Dibeli 5 juta cash. Kemudian si B mengatakan, Nah, ya sudah, beli aja 5 juta cash. Akhirnya apa? Si B nerima uang 5 juta, tapi dia punya hutang berapa? 6 juta. Kan gitu kan? Nah, ini namanya bai al-ina. Ini jual beli ina. Kita katakan adalah apa? Kenapa? Karena ini yang disebut dengan dalam hadis itu al-nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bai fi bai'ataini. Jadi Rasulullah sallallahu melarang jual beli dalam dua transaksi. Nah, ini dua transaksi, yaitu transaksi yang pertama adalah kredit, kemudian transaksi kedua adalah cash. Ini termasuk yang dilarang dan ini masuk dalam kategori al-ina. Atau misalnya itu kalau kita katakan walaupun tidak ada niatan si B ini mau butuh uang atau tidak. Tapi kan ada juga bentuk yang lain begini. Si B ini pengin butuh uang. Si B butuh uang 5 juta, tapi dia tidak kalau dia bilang pinjam orang 5 juta, ada enggak yang mau ngasih? Susah ya kan? Kalau bilang dia pinjam 5 juta susah. Tapi akhirnya begini, dia pakai cara yang ini, pakai cara aina. Dengan cara gimana? Si B mendatangi si A. Si A, kamu mau jual HP enggak? HP kamu kok bagus sekali. Iya, saya mau jual. Bagaimana kalau saya beli tapi cicil? Oh iya, enggak apa-apa. Nah, kesepakatan. Kemudian HP-nya sudah di tangan, begitu kemudian di tangan dipegang sama si B. Kalau saya jual cash sama antum berapa ini? Ini kan. Kalau saya jual cash berapa? Kalau misalnya HP-nya ini dicicil 2 juta. 2 juta terjadi. Tapi kalau 2 juta ini HP ini kalau antum beli cash-nya berapa? Wah, paling ya 1,7 lah. Saya beli cash-nya 1,7 atau 1,5. Si B ini memang butuh uang, ya kan? Akhirnya dijual. Ya sudah, saya beli aja 1,5 cash, ya kan? Nah, ini termasuk kita katakan itu adalah bai al-ina. Baik, kemudian yang keenam, sudah banyak. Di antara jual beli yang terlarang yang berikutnya adalah bai at-taqsid. Bai al-ajal bi ziyadatin fi tsaman. Ini jual beli kredit. Walaupun sebenarnya para ulama ini berselisih dalam masalah ini. Ada yang mengatakan bai at-taqsid itu adalah boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Karena jual beli kredit adalah termasuk ini masalah khilaf di antara para ulama. Jadi kalau misalnya apa kredit motor 12 kalau 3 tahun itu jadinya 22 juta misalnya. Padahal kalau beli cash itu harganya cuma berapa? Misalnya 17 atau berapa gitu misalnya. Ini namanya apa? Bai at-taqsid di ini masih ada khilaf di antara para ulama. Tapi Allah taala alam kalau di Syekh Abdul Azim Al-Badawi, karena Syekh Albani mengikuti Syekh Albani, kalau Syekh Albani mengatakan haram. Jual beli kredit itu enggak boleh. Jadi jual beli kredit, jual beli apa saja? Jual HP dengan cara kredit. Kalau dia cash dengan harga sekian, kalau kredit nah itu harganya lebih tinggi. Dalil yang dia pakai ini adalah sebagaimana hadis dari Nabi SAW mambaabayataini, karena dia sebutkan ini jual, ini termasuk transaksi menjual dalam dua transaksi, yaitu kalau harga cash sekian, harga kredit adalah sekian. Tapi wallahu taala alam, kalau ulama-ulama fikih kebanyakan membolehkan, termasuk Syekh Utsaimin, Syekh Ibn Baz mengatakan bai at-taqsid itu termasuk boleh. Jual beli dengan cara kenapa? Karena ini bukan masuk dalam kategori dua transaksi, karena transaksinya itu cuma satu, cash atau kredit, ya kan? Anda melakukan transaksi dua atau satu? Satu. Ya kan? Misalnya apa? Harga cash sekian, misalnya 15 juta harga cashnya motor, kalau kreditnya itu jatuhnya nanti 19 juta misalnya, 3 tahun. Maka orang memilihnya cuma satu. Dia memilih cash atau memilih yang kredit. Jadi hanya ada satu transaksi, bukan dua transaksi. Adapun dua transaksi atau tiga itu kan hanya pilihan. Hanya pilihan saja. Tapi pembeli dalam membeli dalam satu barang itu hanya satu, hanya ada satu akad, hanya ada satu transaksi yaitu dengan cara kredit atau dengan cara cash. Wallahu ta'ala alam. Tapi di buku ini memang tidak boleh. Kemudian termasuk jual beli yang terlarang yang berikutnya adalah bai' al-mu'awamah. Bai' al-mu'awamah, ini adalah jual beli. Jual beli adalah apa? Jual beli barang untuk atau misalnya 2 tahun berikutnya, untuk 2 tahun yang akan datang. Jadi bai' al-mu'awamah ini jual beli untuk 2 tahun dalam waktu 2 atau 3 tahun berikutnya. Misalnya dia mengatakan 2 tahun lagi nanti saya beli ini. Itu enggak boleh. 3 tahun lagi misalnya HP antum saya beli. Ya gimana? 3 tahun apa HP-nya masih utuh, iya kan? 3 tahun lagi, 2 tahun lagi motor antum saya beli, mobil antum saya beli 5 tahun lagi. Iya, kalau misalnya mobil itu 5 tahun lagi masih utuh. Iya kan? Ini adalah termasuk jual beli. Kenapa? Karena masuk dalam kategori goror. Ketidakjelasan. Tidak jelas itu 2 tahun yang akan datang itu apa masih HP-nya masih ada, barangnya itu masih ada atau tidak. Ini tidak diketahui apakah itu barang itu masih bisa digunakan atau tidak. Dan ini biasanya kepada atau misalnya begini, saya kurma ini nanti 2 tahun saya udah pesan. 2 tahun yang akan datang nanti saya beli. Atau misalnya apa namanya, rambutan ini itu nanti 3 tahun kemudian baru saya beli ya. Saya yang tahun ketiga. Saya beli yang tahun ketiganya. Pokoknya jangan dijual pada tahun ketiga. Nah, tahun pertama, kedua silahkan kamu cari yang lain, tapi tahun ketiga saya beli semua yang ada, ya buah yang ada, buah rambutan yang semua di kebun ini. Ini kita katakan adalah apa? Membeli 3 tahun yang itu dengan dia bayar cash. Nah, ini adalah apa? Kita tidak tahu bahwa itu adalah goror. Nah, goror karena kita tidak tahu bahwa 3 tahun lagi apakah rambutan ini masih ada atau tidak. Boleh jadi sudah dibawa angin puting beliung hancur, kecabut semua, ya kan? Atau bisa jadi sudah ditebangi semuanya. Atau boleh jadi memang tidak berbuah sama sekali. Ini adalah goror. Kemudian yang berikutnya, jual beli yang terlarang yang berikutnya adalah salaf wa bai'. Di situ ada pinjam dan jual beli. Jadi ada akad, ada 2 akad, satu akad pinjam dan satu akad jual beli. Jadi ini termasuk yang dilarang. Jadi jual beli, pinjam, kemudian dengan cara pinjam dan jual beli. Jadi ada dua transaksi, pinjam dan jual beli. Ini adalah apa? Seperti misalnya apa? Abi uka bikaza, saya jual HP saya ini. Misalnya saya jual HP saya ini kepada Anda dengan syarat apa? Ayyuk ridini alaf dinar. Dengan syarat kamu pinjamkan uang sama saya dulu 1 juta. Saya jual HP saya ini sama Anda, saya jual, tapi syaratnya apa? Kamu pinjamkan uang dulu sama saya 1 juta. Maka apa? Ini ada apa? Ada berapa transaksi di sini? Ada 2, iya kan? Ada transaksi jual beli, ada transaksi pinjam. Maka ini termasuk yang dilarang. Karena apa? Masuk dalam kategori riba. Kemudian jual beli yang terlarang yang berikutnya adalah an-nahyu an bai' at-ta'am hatta yajri fihi as-sa'an. Jadi larangan jual beli makanan sampai kemudian apa? Memperlakukan 2 sa'. Jadi makanan, jual beli makanan dijual dengan harga 2, barter. Kalau kita katakan barter, misalnya kalau beras C64 yang super 1 kilo diganti dengan C64 yang biasa 3 kilo. Atau misalnya ini termasuk jual beli yang dilarang. Jual beli yang terlarang. Jual beli makanan dengan hitungan, walaupun sebenarnya ada termasuk jenis-jenis yang lain. Karena ini masuk dalam kategori riba. Jual beli rutab dengan jual beli kurma yang sudah kering. Itu enggak boleh. Jadi kalau barternya itu yang sama, misalnya gandum dengan gandum, gandum yang bagus ditukar dengan gandum yang jelek dengan harga 2 sok. 1 sok gandum bagus ditukar dengan 2 sok gandum yang jelek. Nah, ini termasuk jual beli yang haram. Misalnya kita katakan jual 3 kilo beras dolok, nah, ditukar dengan 1 kilo beras mentik wangi misalnya. Paham ya? Jadi ini termasuk jual beli yang dilarang. Dilarangnya kenapa? Karena ini unsur riba. Terjadi unsur riba di dalamnya. Kemudian jual beli yang terlarang adalah, walaupun sebenarnya ini yang diperselisihkan juga, adalah bai al hayawan bil hayawan nasi'ah. Jual beli hewan dengan cara kredit. Hewan dengan hewan tapi dengan cara kredit. Jadi apa namanya, misalnya jual kambing dengan sapi, ya kan? Jual kambing dengan sapi, kemudian sisanya dibayar kredit. Saya jual kambing saya sama antum, sapi antum dijual sama saya. Nah, nanti sisanya berapa, nanti itu bayarnya kredit. Itu yang enggak boleh. Nah, ini kalau di sini tidak dibolehkan, tapi sebagian dari ulama menyatakan bahwa itu adalah boleh. Kenapa kok intinya tidak boleh hewan dengan cara kredit? Karena ini masuk dalam kategori riba. Dia masuk dalam kategori riba. Nanti kita lihat di bab riba ya. Di bab riba nanti kan ada bahwa semua makanan itu tidak boleh untuk kredit, tidak boleh. Jadi makanan itu kalau dengan cara tempo itu tetap tidak boleh. Kenapa? Karena riba itu nanti jatuhnya kepada makanan. Nah, jadi makanan. Tapi sebagian dari ulama menyatakan boleh hewan dengan hewan itu kredit, itu boleh. Nah, wallahu ta'ala alam. Jadi pendapat ulama fikih kalau hewan dengan cara kredit itu boleh. Tapi di sini mengatakan tidak dibolehkan. Tidak dibolehkan kenapa? Karena hewan itu masuk dalam kategori makanan. Yang tidak ada khilaf sebenarnya perselisihan, yang tidak ada perselisihannya itu kalau daging dengan daging. Ya kan? Daging kambing ditukar dengan daging sapi, 1 kilo 1 kilo itu enggak boleh. Itu masuk dalam kategori riba. Ya kan? 1 kilo daging kambing ditukar dengan 1 kilo daging sapi. Itu kalau daging, karena itu makanan jelas. Tapi kalau hewan, ini hewan sapi, ini hewan kambing. Itu ditukar, kemudian apa, sisanya dibayar dengan kredit, maka para ulama menyatakan bahwa itu adalah buli. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang berikutnya, yang terlarang yang berikutnya adalah bai ar-rutab bit tamar. Jual beli rutab dengan tamar. Rutab itu adalah apa? Kurma yang masih di atas pohonnya, yang masih apa, hijau kuning, apa, hijau coklat, atau yang masih apa namanya, masih di atas pohon dengan tamar. Tamar itu yang sudah kering. Kenapa? Karena yang jelas bahwa rutab ketika sudah dipetik, dijemur, itu berkurang enggak timbangannya? Hah? Berkurang. Kenapa? Karena dari basah, ya kan? Dari basah ketika sudah dipanen kemudian dijemur, itu jadi sama dengan gabah, ya kan? Padi ketika dipanen dengan ketika masih basah, beli dengan ketika masih kering, kan tentunya beda. Karena timbangannya mesti berkurang. Maka Nabi SAW memberikan illah. Ayang kusur rutab idaya bisa, apakah rutab itu akan berkurang timbangannya ketika dia mengering, ketika dia sudah kering? Qalu na'am. Para sahabat mengatakan iya. Fanahahu Rasulullah SAW mendalik, maka Rasulullah SAW pun melarang jual beli itu. Kemudian jual beli yang terlarang yang berikutnya adalah bai'u zar bitu'am kailan. Jual beli tanaman itu dengan makanan kailan yang sudah ditakar. Jadi tanaman dengan makanan. Ini tidak boleh. Misalnya begini. Saya punya kurma, misalnya ini kita bicara, saya punya kurma yang sudah kering di rumah. Dan saya pengen ditukar dengan kurma yang masih di atas pohon. Paham maksudnya ya? Jadi saya punya kurma kering, misalnya 5 kilo. Wah, ini sudah 5 kilo ini kan sudah kering. Nah, saya pengennya makan yang segar. 5 kilo ini saya tukar dengan yang ada yang masih di atas pohonnya. Boleh enggak seperti ini? Itu tidak boleh. Tapi para ulama menyatakan, Nabi SAW pun menyebutkan, kecuali al-aroya. Kecuali al-aroya. Aroya itu adalah orang yang miskin. Dia miskin. Kemudian apa? Dia pengen makan dengan kurma yang masih di atas pohonnya. Maka ini adalah boleh. Dikhususkan hanya untuk orang yang fakir dan miskin. Dia punya di rumah 1 kilo kurma kering. Kemudian dia mengatakan kepada pemilik kurma, ini saya tukar, saya punya 1 kilo kurma yang sudah kering. Saya pengen makan kurma yang masih di atas pohon. Kata pemiliknya, silahkan ambil makan. Hanya untuk dimakan. Tapi ingat, hanya untuk dimakan. Hanya untuk dia makan. Habis itu tidak boleh diambil, diperjualbelikan, gak boleh. Karena itu sisanya adalah termasuk riba. Jadi dia hanya menukar. Tapi selain dari orang miskin ini, maka itu gak boleh. Tidak boleh sama sekali menukar kurma yang kering ditukar dengan kurma yang masih di atas pohon. Atau misalnya mengatakan gini, dia datangi kepada misalnya ada petani jagung. Petani jagung. 1 hektar jagung ini, bagaimana kalau saya tukar dengan jagung yang sudah dipipili? Saya punya jagung yang sudah dipipili, jagung hibrida ya. Saya punya jagung hibrida yang sudah dipipili, itu saya tukar 1 hektar ini itu dengan misalnya 3 kintal yang sudah kering. Jagung yang sudah dipipili dan sudah kering. Nah, ini termasuk tidak boleh. Nah, ini kita katakan adalah tidak dibolehkan sama sekali. Karena itu masuk dalam kategori riba. Karena kita tidak tahu bahwa yang kering dengan yang basah itu tentunya adalah harganya berbeda. Kemudian jual beli yang terlarang yang berikutnya adalah talaqqur rukban. Ini mencegati orang desa supaya tidak menjual barangnya ke kota. Ini talaqqur rukban namanya. Talaqqur rukban artinya apa tadi? Mencegat orang desa supaya tidak menjual barangnya ke kota. Ya kan? Dengan alasan bahwa nanti kalau kamu jual di kota, oh harganya di pasar di kota itu rendah. Nanti transportasinya besar sekali. Ditakut-takuti pedagang yang dari desa itu ditakuti. Mengatakan kalau kamu transportasi ke kota itu besar biayanya. Kemudian yang kedua, belum tentu harganya di pasar di kota itu lebih tinggi harganya. Akhirnya apa? Petani desa, di desa akhirnya menjual barangnya itu kepada yang mencegati di jalan. Ya kan? Jadi kan dari desa itu dicegati, enggak usah bawa ke kota, jual di sini aja, ya kan? Kalau bawa di kota nanti transportasinya besar, nanti begini, harganya nanti di pasar juga belum tentu tinggi, ya kan? Maka ini talaqqur rukban, maka ini enggak boleh. Seandainya dalam hadis dari Nabi SAW, seandainya penjual ini tahu, kalau misalnya dia ditipu, dibohongi oleh yang mencegati dia, maka boleh dia mengembalikan barangnya. Boleh dia minta uangnya dan barang itu, dia mengembalikan uangnya dan minta barang yang telah dia perjualbelikan. Itu boleh dia batalkan. Kenapa? Karena dia telah menipu orang yang mencegati orang kota supaya tidak membeli barangnya orang desa, mencegati orang desa supaya tidak menjual barangnya ke kota. Ini talaqqur rukban. Kemudian yang berikutnya termasuk jual beli yang terlarang yang berikutnya adalah dalilnya ya. Kalau di dalilnya yang disebutkan banyak sekali. Di sini ada 3 dalil yang disebutkan, ada 2. Nah, yang pertama adalah hadis dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la talaqqu as-sila hatta yukhbata biha ila suq. Jangan kamu mencegati barang-barang itu sampai kemudian diturunkan di pasar. Jadi kalau barang itu sudah, jangan dicegati di jalan sampai kemudian barang itu sudah diturunkan di pasar. Kemudian juga dalam hadis dari Abu Hurairah, la talaqqu al-jalab. Jangan kalian mencegati al-jalab. Artinya orang desa itu supaya menjual barangnya ke kota. Faman talaqqahu, barang siapa yang menjumpai orang desa yang mencegati orang desa supaya tidak menjual barangnya ke kota, fastara minhu, kemudian dia membelinya darinya. Fa idza ata sayyiduhu as-suq, kemudian jika pembeli penjual tadi mendatangi pasar, fa huwa bil khiyar, maka dia diberi hak khiyar. Khiyar itu artinya apa? Memberikan pilihan, membatalkan atau meneruskan transaksi. Itu namanya khiyar. Khiyar itu di apa namanya, dua pilihan antara meneruskan transaksi atau membatalkan transaksi, itu namanya khiyar. Nanti akan disebutkan selanjutnya, yaitu khiyar. Kemudian termasuk juga yang dilarang adalah apa? Bai al-hadir libadin. Sebenarnya hampir sama. Jadi jual beli kepada yang badi. Badi itu kepada orang desa. Jadi larangan jual beli, jadi orang yang kota itu membeli ke desa, desa dengan apa namanya, supaya kemudian apa namanya, dia bisa, jadi dia membeli orang-orang desa itu supaya dia tidak menjual barangnya ke kota. Maka kemudian orang kota pergi ke desa, dia membeli barang-barang di desa dengan harga yang sangat murah, dengan sangat murah. Kemudian apa, kalau dia membelinya hanya dengan memang apa namanya, transaksinya itu adalah si desa itu memang ya sudahlah, dia juga tidak punya biaya untuk transportasi ke kota, tidak ada ini, dia jual memang yang ada di, siapa saja yang ada di kampung itu dia, yang mendatangi dia dan minta dijual, ya gak ada masalah. Tapi kalau dia orang kota niatnya supaya orang desa itu tidak menjual dengan alasan bahwa nanti transportasinya ditakut-takuti, kemudian dibohongi harga pasar, maka ini yang termasuk yang tidak dibolehkan. Tapi itu jual beli yang terlarang. Adapun barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, diantaranya banyak sekali. Yang pertama adalah khamar. Khamar itu termasuk juga yang tidak boleh diperjualbelikan. Kemudian yang kedua adalah bai al-inab lima yattakhidhuhu khamran. Adalah jual beli anggur, jual beli anggur lima yattakhidhuhu khamran. Siapa saja yang akan menjadikan khamar. Siapa saja, jadi jual beli anggur untuk dijadikan khamar, maka tidak boleh. Tidak boleh Anda melakukan transaksi kalau memang jual anggur itu memang digunakan untuk khamar. Misalnya begini, kalau antum jual ayam digunakan untuk acara kesyirikan, maka enggak boleh jual. Jual beli ayam, misalnya apa? Antum jual ayam cemani. Ayam cemani antum dijual untuk kemudian acara kesyirikan untuk memenuhi syarat dukun, maka antum enggak boleh jual. Ya kan? Jual pisang raja digunakan untuk apa? Kita katakan untuk acara-acara ritual pakai pisang raja, dan antum tahu kalau itu digunakan untuk kesyirikan, maka tidak boleh Anda jual. Ya kan? Tapi kalau misalnya antum jual, antum tidak tahu bahwa ini digunakan untuk kesyirikan, maka itu boleh jual beli ini. Misalnya antum jual pisang raja antum jual, sudah jual, antum tidak perlu tanya ini untuk apa, ya kan? Nah, itu enggak boleh. Menanyakan kepada pembeli itu untuk apa, itu enggak boleh. Ya kan? Jangan ditanyakan sebagaimana lah, uangnya dari mana, itu juga enggak boleh. Iya kan? Pembeli itu juga enggak boleh ditanyakan uangnya dari mana dia membeli barang ini, jangan. Nah, itu penjual yang terlalu banyak ikut campur. Tidak boleh menanyakan untuk apa. Jadi kalau misalnya tapi kalau antum tahu misalnya pisang ini dipakai untuk acara kesyirikan, maka jangan. Ya kan? Paham maksudnya ya? Jadi kalau kita, bukan berarti saya melarang jual beli pisang, enggak. Tidak, ya kan? Artinya jual pisang silahkan, tapi kalau antum tahu bahwa orang ini yang membeli ini adalah untuk kesyirikan, maka itu jangan. Itu jangan. Maka seperti misalnya jual apa saja yang misalnya untuk acara kesyirikan, maka jangan. Ya kan? Antum sebagai itu kita katakan itu tidak dibolehkan, sebagaimana hadis ini dikiaskan dengan hadis bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli anggur untuk dijadikan khamar. Jual beli anggur berarti boleh apa tidak? Ya boleh, ya kan? Tapi kalau untuk dijadikan khamar, maka itu yang tidak boleh. Dan Nabi SAW pun juga tidak pernah menanyakan, si penjual mengatakan kepada si pembeli, ini anggurnya mau diapakan? Mau dijadikan khamar ya? Itu juga gak boleh ditanyakan. Itu juga tidak boleh, ya kan? Artinya antum tahu sendiri kalau nanti dia beli khamar, beli anggur sama antum, nanti dia dijadikan, ini jadi kok produksi khamar, itu yang enggak boleh. Itu yang tidak dibolehkan. Paham ya? Ini dan itu dikiaskan kepada semuanya. Kemudian yang berikutnya, makanan yang tidak boleh diperjualbelikan adalah al-maita. Al-maita bangkai, wal khinzir, kemudian daging babi, wal asnam, dan juga patung berhala. Yang ketiga apa? Afwan, saya lompati. Yang ketiga adalah bai al-alati tarabi wal gina. Jual beli alat-alat musik. Alat-alat musik itu termasuk haram diperjualbelikan. Saya sudah taubat dari gitar. Gitar saya boleh enggak saya jual? Itu enggak boleh, haram hukumnya menjual gitar. Maka apa? Ya sudah, gitar itu dihancurkan, diikhlaskan untuk dihancurkan. Ya kan? Antum misalnya jual musik, antum dulu misalnya drum band, apa namanya? Grup band. Grup band kemudian taubat, ya kan? Misalnya apa namanya? Dia grup band sebelumnya, kemudian dia taubat, maka dia harus tidak boleh dia apa namanya museumkan. Wah, saya simpan untuk kemudian koleksi saya bahwa saya dulu pernah jadi grup band. Itu enggak boleh. Foto-fotonya pun juga harus dihancurkan, alat musiknya juga harus dihancurkan. Itu adalah sebagai bentuk taubat dia. Karena taubat itu kalau masih disimpan itu, wah ini koleksi saya yang enggak bisa. Ya kan? Enggak bisa. Sama dengan antum belajar kuliah. Kuliah pun juga demikian. Saya pernah dulu saya tahun 95 kita selalu nanya, ustadz-ustadz ini kan selalu nanyakan ke para masai. Para masai itu tentang buku-buku, buku-buku. Misalnya begini, saya dulu kan di Fakultas Hukum. Saya di Fakultas Hukum, di Fakultas Hukum sini ya. Kemudian buku saya misalnya ada 9 kardus. 9 kardus ini bukunya hukum semua. Karena saya kuliah 4 tahun, iya kan? Sudah 4 tahun waktu itu sudah 110 SKS yang saya habiskan. Sudah 110 SKS. Buku saya dari semester 1 sampai semester 8. Semester 8 itu sudah enggak tahu sudah 9 kardus lah. Kemudian saya minta fatwa ke ustaz-ustaz. Boleh enggak saya jual ke shopping? Iya kan? Saya jual ke shopping, kemudian saya ganti dengan buku-buku salaf. Itu tahun 95. Kemudian akhirnya ditanyakan ke apa namanya ikhwah-ikhwah yang ada di Jamiah Islamiyah Madinah, tolong ditanyakan ke para masai yang ada di Madinah, ditanyakan boleh nggak jual-jual buku yang karena itu yang buku saya hukum, buku hukum saya itu boleh nggak diperjualbelikan diganti dengan buku salaf. Kemudian keluar fatwa dari istilahnya dari para masai yang ada di Madinah mengatakan tidak boleh. Haram hukumnya menjual yang kenapa? Karena itu nanti akan diperjualbelikan lagi, ya kan? Akan diperjualbelikan lagi. Saya jual di shopping, nanti shopping juga akan menjual lagi, ya kan? Padahal buku itu masih bagus, masih istilahnya masih layak dipakai lah, ya kan? Masih bisa diperjualbelikan lagi. Nah, itu adalah apa? Akhirnya apa? Diikhlaskan untuk dibakar. Dibakar 9 kardus harus dibakar. Semua bukunya mulai dari semester 1 sampai semester 8. Yang buku hukum, yang khusus hukum. Ya kan? Masih ada yang sayang-sayang dulu masalah sosiologi, masih apa namanya ekonomi, itu masih itu semuanya harus akhirnya apa? Diikhlaskan, harus dibakar. Jadi ini adalah apa? Karena itu pernah kita tanyakan. Jadi ditanyakan kepada ikhwah yang kuliah di Madinah supaya menanyakan, maka itu adalah termasuk yang tidak dibolehkan. Kemudian pokoknya jual musik, jual alat-alat musik itu juga termasuk yang tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya yang tidak boleh jual beli adalah bangkai. Jual beli bangkai. Kemudian kalau bangkai itu ada, kemarin sudah kita sebutkan ada 4 macam ya. Ada bangkai yang mati terputus nafasnya, kemudian tidak disembelih menurut aturan Islam. Kemudian apa namanya, memotong salah satu dari tubuh anggota hewan dan hewan itu masih hidup. Kalaupun menyembelih secara syar'i tapi hewan yang disembelih itu adalah hewan yang haram, maka semuanya adalah bangkai. Kemudian juga daging babi. Daging babi semuanya adalah termasuk jual beli apa saja dari babi itu adalah haram. Karena ini zatnya. Mau sate B2, tongseng B2 atau yang lainnya, itu tidak termasuk yang dilarang. Kemudian walasnam, patung-patung itu juga termasuk yang tidak boleh, ya kan? Patung-patung berhala semuanya tidak boleh. Di rumah ada Misalnya apa namanya, sampai ada yang pernah nanya, boleh gak kita menghancurkan patung-patung yang ada di sekitar Jalan Muntilan? Jalan Muntilan kan ada kanan kiri orang jual apa? Hah? Kan banyak batu-batu yang kan dipahat jadi kayak gajah punya, ada patung-patung berhala. Boleh gak dihancurkan? Ya jangan, karena itu nanti akan bermasalah. Bermasalahnya bukan karena menghancurkan patung itu, tapi karena apa? Akan berurusan dengan apa namanya, yang jelas aparat. Demikian juga dengan kasus di Gresik. Orangnya masih, saksinya masih hidup. Dia menghancurkan apa namanya, kuburan makam kiai yang itu disembah. Jadi makam kiai di apa, malam-malam dia santri, dulu santri Al-Furqan Gresik. Dihancurkan malam-malam. Nah, malam-malam dihancurkan kuburannya itu, karena itu dipakai untuk apa? Untuk orang itu ngalap berkah. Datang ke situ untuk kemudian apa, doa, zikir di kuburan itu. Nah ini mungkin saking mangkelnya santri ini, kuburan itu diacak-acak. Batunya diacak-acak. Batu nisan, batu apa, semuanya diacak-acak. Nah, sampai kemudian, ya kita katakan itu, dan orangnya masih hidup sampai sekarang. Ya kan? Begitu dia menghancurkan itu, tahun depannya diterima di Jamiah Islamiyah Madinah. Ya kan? Jadi apa namanya, ini sebenarnya bukan perkaranya membongkar kesyirikan, tidak. Artinya kita katakan tidak, tapi adalah apa? Itu nanti akan berurusan dengan aparat. Ya kan? Kita itu jangan seperti yang dulu di zaman jahiliyah, di zaman siapa? Yang seorang pemuda yang pengen menebang pohon, iya kan? Pengen menebang pohon yang itu adalah apa? Untuk kesyirikan, iya kan? Kemudian apa? Jin merubah dirinya jadi manusia, kemudian terjadi gelut, perkelahian, kemudian dimenangkan oleh pemuda. Kenapa? Karena niat ikhlas tadi. Begitu kemudian kedua kalinya sudah di, wah sudah, enggak usah kamu tebangi aja, nanti setiap hari kamu dapat di setiap bantal bangun tidur nanti ada 2 dinar. Begitu dia bangun dapat 2 dinar hari ke pertama, hari kedua dapat 2 dinar, hari ketiga sudah enggak ada. Wah, ini niatan pengen membongkar lagi, menebang pohon itu. Kemudian jin tadi merubah dirinya jadi manusia, terjadi perkelahian. Menang jinnya. Kok kamu bisa menang, bisa mengalahkan saya? Iya, kalau dulu kamu ikhlas, kalau sekarang kamu pengen menebang pohon itu karena tidak ada 2 dinar di bantal. Jadi niatnya sudah tidak. Tapi jual beli patung adalah termasuk yang tidak dibolehkan. Tapi kalau bangkai misalnya, bagaimana kalau bangkai dibiarkan? Bangkai itu kalau dibiarkan itu kan jadi apa? Jadi minyak, iya kan? Jadi minyak, kemudian dijual minyaknya. Dipakai untuk kemudian minyak kapal, untuk jadi lilin, untuk jadi pelita atau jadi apa? Maka para ulama menyatakan boleh. Tapi kalau dulu orang-orang jahiliyah, orang Yahudi itu menjual minyak itu dari bangkai. Kalau menjual minyak betul-betul dari bangkai, maka itu tidak boleh. Ya kan? Sama dengan apa? Cuka itu kalau diambil dari, menjual cuka dari apa? Kalau menjual cuka dari apa? Khamar, minuman keras. Kalau minuman keras kemudian didiamkan, kemudian nanti lama-lama jadi apa? Cuka. Maka kalau cuka itu dari khamar, maka itu haram. Tapi kalau dia membuat anggur kemudian jadi cuka, walaupun nanti diprosesnya itu jadi apa? Jadi khamar, tapi lama-lama jadi cuka, maka itu adalah halal. Itu boleh. Adalah tergantung. Jadi ada orang yang memeras anggur untuk jadi cuka. Ada yang memeras, ada yang memang apa, cuka itu dibuat dari khamar. Karena khamarnya gak laku, dia diamkan kemudian jadi cuka. Nah, ini yang termasuk yang diharamkan. Menjadikan cuka khamar untuk dijadikan cuka. Kemudian yang dilarang, jual beli yang terlarang yang berikutnya adalah darah. Jadi darah ini kalau kita di Jogja ini namanya apa? Saren atau didi. Kita dapati di pasar, saren atau didi ini termasuk yang diharamkan karena jual darah. Adam yaitu apa, nyembelih sapi, sapinya darah sapi itu ditampung, digodok, kemudian dijual di pasaran. Dijual di pasaran seperti kayak hati ya kan. Modelnya seperti hati. Nanti dioseng, maras atau marus, nanti dijual di desa-desa itu dengan harga 1.000, 2.000, orang sudah bisa membeli 1.000 rupiah, 2.000, padahal itu dari darah. Ya kan? Kemudian gudeg dicampuri supaya warnanya bagus, dicampuri darah, saren atau didi. Ya kan? Ini kita katakan gudeg, atau yang model banyak yang dibuat apa namanya, ada yang pepes dari darah, ada yang botok dari darah. Ya kan? Ini dibuat dari saren. Ada juga yang saren dibuat gorengan. Nah, ini juga termasuk kita katakan adalah diharamkan. Kemudian yang berikutnya, yang dilarang yang berikutnya adalah al-kalabu, anjing. Anjing adalah termasuk jual beli anjing adalah termasuk yang dilarang. Walaupun jual beli anjing untuk berburu, untuk kemudian menjaga hewan ternak atau untuk menjaga rumah yang jauh dari pemukiman. Kan ada tiga anjing yang dibolehkan untuk dipelihara, ya kan? Dipelihara, yaitu untuk apa? Berburu, untuk kemudian apa? Menjaga hewan ternak, kemudian menjaga rumah yang jauh dari pemukiman. Itu dibolehkan, tapi jual beli anjing itu tetap tidak boleh secara mutlak. Ya kan? Kalau antum nemukan anjing kemudian antum latih, dilatih kemudian dia berburu, maka itu boleh. Tapi kalau membeli anjing untuk kemudian jadikan hewan buru, maka itu tidak boleh. Maka jual beli anjing itu adalah haram secara mutlak jual belinya, dan hartanya pun juga termasuk harta-harta yang haram. Dalilnya adalah anna Rasulullah SAW naha an samanil kalbi wa mahril bagi wa hulwanil kahin. Rasulullah SAW melarang mengambil harga itu dari anjing, kemudian mengambil harga dari al-bagi, pelacur. Mengambil harga dari pelacur dan wahulwanil kahin, dan mengambil upah atau harga dari dukun. Ini termasuk di dalamnya yang dilarang. Jadi anjing, mengambil harga dari anjing, mengambil harga dari pelacur, mengambil harga dari kahin, itu tidak boleh. Sampai ada yang pernah nanya begini, Ustaz, saya kan ngisi di tempat pelacuran, ngisi pengajian di masjid, di mana yang hadir itu memang kompleks pelacuran, yang hadir itu pelacuran, pelacur-pelacur semua, ya mau kita katakan mayoritas pelacur, karena pelacur misalnya jadi perkampungan pelacur, kemudian di situ ada masjid, ada pengajian. Jadi supaya tetap jadi, ini ada Ustaz nanya, gimana saya ngisi pengajian itu rutin setiap pekan, setiap hari Ahad dia ngisi, tapi mayoritas pelacur, upahnya boleh enggak? Amplopnya itu loh maksudnya, iya kan? Karena amplop dari apa namanya dari para pelacur, boleh apa tidak? Ini masih jadi apa namanya? Karena habis pengajian kan pakai kerudung biasa, habis itu dilepas sudah aktivitas seperti biasa, karena itu perkampungan, ya kan? Kita katakan adalah apa ini sampai ada yang bertanya demikian, itu boleh apa tidak, ya kan? Kalau antum yakin bahwa itu memang dari pelacur, maka itu nggak boleh, itu uang subhat, ya kan? Uang haram, karena di sini dikatakan wa mahril bagi, mengambil harga upah dari pelacur itu tidak boleh, ya kan? Itu tidak dibolehkan. Kemudian yang berikutnya, hewan yang dilarang diperjualbelikan adalah sinaur. Sinaur itu kucing. Sinaur atau alhir atau kucing. Kalau jual beli kucing adalah termasuk haram. Mau kucing anggora, kucing angola, kucing, ya kan? Kita katakan semua tidak boleh. Haram hukumnya jual beli kucing. Jual beli kucing termasuk yang dilarang. Tapi kalau antum menemukan kucing anggora kemudian antum pelihara, enggak ada masalah. Itu lain. Antum menemukan kemudian antum pelihara, maka itu boleh. Tapi kalau misalnya apa, atau misalnya ada kucing masuk ke dalam rumah bagus, antum pelihara, maka itu enggak ada masalah. Tapi kalau jual belinya, itu enggak boleh. Jual beli kucing termasuk harta-harta yang diharamkan. Sebagaimana hadis dari Abu Zubair Abi Zubair qala, sa'altu Jabiran, saya pernah bertanya kepada Jabir. Ini hadis mauquf. Tapi hadis mauquf yang kita katakan marfu'un hukman. Sa'altu Jabiran, Abi Zubair pernah bertanya kepada Jabir, an tsamanil kalbi was-sinnaur, tentang mengambil harga dari anjing dan kucing. Qala zajaran Nabi SAW man dzalik. Zajara itu artinya melarang dengan keras. Kemudian Jabir mengatakan zajaran Nabi SAW an dzalik. Nabi SAW melarang dengan keras jual beli anjing dan jual beli kucing. Kemudian barang yang tidak boleh diperjualbelikan yang berikutnya adalah tasawir allati fiha ruh. Gambar-gambar yang ada di dalamnya ruh, yang ada gambar makhluk hidup. Yang ada rohnya itu cuma ada dua, yaitu hewan dan manusia. Ya kan? Maka apa? Baju yang ada gambar manusia dan gambar hewan, maka itu adalah haram diperjualbelikan. Haram diperjualbelikan. Termasuk kalau pakaian yang diharamkan itu tidak boleh apa? Pertama, tidak boleh ada gambar makhluk hidup, maksudnya manusia dan hewan. Ya kan? Walaupun misalnya ada andong, ada supirnya. Ya kan? Ada andong, ada supir, maka itu enggak boleh, haram hukumnya. Bagaimana kalau misalnya Rolling Stone apa? Cuma lidah. Lidah. Ada juga yang nanya, lidah, maka itu lidah pun juga tidak boleh. Ya kan? Lidah pun juga tidak boleh. Bagaimana kalau misalnya karena apa? Tengkorak. Gambar apa namanya? Tengkorak, ya kan? Itu juga tidak boleh, haram hukumnya. Atau misalnya lambang-lambang yang menunjukkan itu orang kufar, maka itu juga para ulama, ini fatwa ulama, banyak sekali fatwa ulama tentang termasuk lambang-lambang simbol-simbol itu tidak boleh. Misalnya simbol Yahudi apa? Misalnya apa di sini ada matahari dengan apa itu? Premonisori atau apa gambar, iya kan? Simbol Yahudi. Maka itu tidak boleh. Atau misalnya ada salib, simbol untuk orang Nasrani, maka salib juga tidak boleh. Walaupun salibnya bentuknya kok cuma ini kan plus tambah, ya kan? Itu juga kalau memang itu modelnya salib, maka itu tidak boleh. Kita katakan itu tidak dibolehkan simbol-simbol. Atau misalnya tulisan yang menunjukkan kepada kesirikan. Contoh misalnya apa? Ada tulisannya namanya Dewi Sri. Ada baju tulisannya Dewi Sri. Boleh gak dipakai Dewi pakaian yang ada tulisannya Dewi Sri? Dewi Sri itu siapa? Dewi Sri itu siapa? Dewi Padi. Iya kan? Sang Hyang Seri. Dia Dewi Sri. Itu kan Dewi Padi. Dewanya untuk orang-orang Hindu. Yang menumbuhkan padi itu Dewi Sri. Makanya adalah apa? Termasuk nama ini tidak boleh. Termasuk juga lambang-lambang, walaupun itu tidak bernyawa seperti misalnya apa, candi Prambanan, candi Borobudur, ya kan, candi Boko, candi Gamping, candi apa, semua candi. Candi itu apa? Peribadatannya orang-orang musyrikin, ya kan? Maka itu tidak boleh. Semua simbol-simbol lambang seperti ini adalah haram untuk diperjualbelikan. Ya kan? Jual beli apa saja yang di yang kita katakan, maka pergi ke Bali. Belinya kok apa baju yang gambarnya di situ apa menunjukkan candi dari orang-orang Bali, rumah orang Bali, bentuknya candi peribadatannya orang Bali, maka itu termasuk yang haram diperjualbelikan, ya kan? Kemudian juga haram memperjualbelikan gambar-gambar yang itu na'udzubillahi min dzalik, yang itu istilahnya untuk pornografi, ya kan? Antum pernah ke Bali? Kalau ke Bali, pernah lihat patung? Mohon maaf ini, patung tingginya sampai 2,5 meter. Apa patung itu? Itu dari aluminium. Tapi gambarnya apa? Kemaluan laki-laki. Iya kan? Ada di Bali. Besarnya kalau antum peluk gini nggak bisa. Saya sendiri nggak bisa meluk. Iya kan? Itu patungnya sampai 2,5 meter kalau nggak salah. Kemudian apa? Masuk ke souvenir. Souvenir masya Allah, mulai dari harga 5.000 sampai harga jutaan ada. Apa yang dijual? Kemaluan laki-laki. Dari kayu. Kayu mulai dari 5.000 7.500, 10.000, 15.000 sampai jutaan ada. Dari kayu, kemudian dari besi, dari aluminium ada. Bahkan dari silikon juga ada. Artinya yang bisa dimainkan, iya kan? Itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah apa namanya yang kita katakan adalah apa, termasuk yang haram untuk di sekarang lagi di Jepang jual apa? Robot wanita. Iya kan? Robot wanita yang bisa melayani nafsu laki-laki. Robot wanita yang bisa melayani laki-laki. Artinya bagi laki-laki yang sendirian, dia bisa beli robot ini, dia bisa memuatkan nafsu seksualnya. Iya. Ini adalah apa? Dengan harga saya baca apa namanya, dengan harga sekian. Itu miliaran. Miliaran harganya. Itu patung, tapi patung persis. Persis kayak wanita, tapi dibuat dari ada yang silikon dari apa namanya. Jadi ini adalah apa? Ya, termasuk yang jual beli yang seperti ini adalah yang diharamkan. Kemudian gambar-gambar yang ada di dalamnya roh atau tulisan-tulisan yang pokoknya gambar binatang itu yang tidak boleh. Kemudian termasuk yang jual beli yang berikutnya yang tidak boleh adalah apa? At-tamru qabla budui solahihi. Kurma, jual beli as-samar, bukan kurma ya, bukan at-tamru tapi as-samaru qabla budui solahihi. Buah yang belum matang, menjual buah yang belum matang, itu termasuk yang termasuk jual beli yang dilarang. Jual beli buah yang belum matang. Yang belum matang di sini ada beberapa tafsiran. Seperti misalnya sistem ijon. Ijon itu berarti apa? Beli yang masih apa? Iya kan? Masih kembang, iya kan? Masih kembang sudah dibeli. Itu termasuk sistem ijon. Ini apa? Menjual yang belum matang. Ini termasuk yang diharamkan. Tapi sekarang semuanya belum matang ditebas. Ditebas. Artinya masih, kalau di Lampung itu banyak rambutan. Rambutan itu masih apa namanya, masih hijau saja, belum ada isinya, belum ada buahnya, itu sudah dibeli. Satu pohon harganya 100.000. Ya, sudah dibeli, sudah ditebas. Yang punya 15 pohon ya 1.500.000. Ini yang banyak yang apa namanya, saya di Lampung Timur sampai apa namanya, banyakkan petani orang memang sudah menjualnya dari sejak sudah masih hijau itu sudah banyak yang datang. Nah, saya beli ini sudah mulai. Jadi ini termasuk yang atam as-samaru qabla budui solahihi. Tapi kalau misalnya menjual rambutan sudah ada satu yang merah, maka semuanya sudah boleh diperjualbelikan. Kalau sudah satu yang merah, maka semuanya sudah boleh diperjualbelikan. Jadi kalau semuanya masih hijau, maka semuanya tidak boleh. Cuma di sini ada juga yang harus diperhatikan. Jadi para ulama juga luput, karena ada kebiasaan orang Indonesia juga ditanyakan. Urf Indonesia itu kan punya kebiasaan apa? Jual beli rujak lutisan. Lutisan itu berarti apa? Buahnya belum matang, iya kan? Kates belum matang, apalagi mangga belum matang, iya kan? Gitu kan? Jambu belum matang, misalnya apalagi pisang belum matang. Ada yang rujak yang pisangnya pisang batu masih sepet kalau dimakan, iya kan? Itu adalah apa namanya? Nah ini kalau uruf para ulama ketika bicara loh, memang ada. Kalau orang Arab kan tidak ada. Tapi begitu sampai di Indonesia, loh, kok banyak yang jual yang masih mentah? Ini kok mentah dijual belikan, gimana ini? Ya kan? Ditanyakan. Ya memang urufnya, kebiasaan kita orang Indonesia adalah kalau ada makanan lutisan rujaan itu mesti yang mentah. Nanas mentah, iya kan? Nanasnya mentah. Ini kemudian apa namanya? Ini wallahu taala alam, para ulama kalau itu memang uruf, kebiasaan memang itu adalah seperti misalnya apa? Jagung masih muda. Janggal, posol, itu kan dari apa? Posol itu kan janggal atau posol itu kan jagung yang masih belum jadi jagung, ya kan? Boleh nggak itu? Boleh, nggak ada masalah karena memang untuk sayur. Jadi itu bukan berarti sudah matang. Tapi kemudian yang bab yang selanjutnya adalah khiyar. Saya mau selesaikan sampai riba. Al-khiyar, khiyar tadi apa tadi? Khiyar itu adalah hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Jadi saya misalnya membeli barang, kemudian uang sudah saya bayar, nah, barang sudah saya beli, tapi karena masih di situ, maka saya masih bisa apa? Masih bisa membatalkan transaksi itu. Selama dia masih di situ, maka boleh dia membatalkan. Dia meneruskan, kalau dia meneruskan berarti dia pulang. Kalau dia membatalkan, selama masih di situ boleh dia membatalkan. Misalnya masuk ke toko Sarana Hidayah, beli buku, dia sudah beli buku transaksi, tapi dia masih di situ di toko buku Sarana Hidayah. Kemudian dia berubah pikiran, afwan, buku ini tidak jadi saya beli. Boleh nggak seperti ini? Boleh. Ini namanya apa? Hak khiyar. Khiyar itu adalah apa? Hak untuk memilih untuk meneruskan atau membatalkan transaksi. Nah, macam-macam khiyar, adapun macamnya itu ada 3 di sini. Walaupun nanti para ulama yang lain mengatakan ada 4, ada 5, dan seterusnya. Yang pertama namanya khiyar majelis. Artinya hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam majelis itu. Selama masih dalam majelis itu namanya apa? Khiyar majelis. Kenapa? Karena dia selama dalam majelis itu maka boleh dia meneruskan atau membatalkan. Kalau dia membatalkan gimana caranya? Ya sudah, dia keluar dari toko itu, artinya keluar dari majelis. Keluar dari toko itu sudah berarti jadi. Kalau sudah jadi tidak boleh dikembalikan. Kalau sudah jadi dibeli, sudah keluar dari toko, pengen dikembalikan itu tidak boleh. Nah, itu tidak boleh kecuali ada kesepakatan antara penjual dengan pembeli bahwa kalau barang ada cacat boleh dikembalikan. Tapi boleh ditukar, tapi tidak boleh dibatalkan. Iya kan? Nah, hanya boleh ditukar, tapi tidak boleh untuk dibatalkan. Artinya tidak boleh diambil dalam bentuk uang kalau sudah keluar dari toko, karena ada perjanjian. Dalilnya adalah, saya kira hadis ini banyak sekali, di antaranya adalah al-bayyani idza tabayyar rajulani, apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, fakullu wahidin minhuma bil khiyar, maka masing-masing keduanya itu punya hak khiyar. Khiyar tadi antara meneruskan atau membatalkan, malam yatafarraqa, selama keduanya masih di situ belum berpisah, wa kana jami'an, dan selama keduanya itu masih bersama-sama, maka masih boleh ada hak khiyar. Tapi kalau sudah keluar maka sudah tidak ada lagi hak khiyar. Dan watahrum wal furqa, di bawahnya itu watahrum wal furqa minal majlis khasyatal istiqalah. Jadi diharamkan untuk berpisah dari, artinya keluar dari majelis dengan apa? Khasyatal istiqalah. Khawatir itu transaksinya menjadi batal. Artinya begini, penjual itu menjual barang sama si, misalnya si B menjual barang sama si A. Supaya barangnya itu artinya tidak boleh dikembalikan lagi, maka apa? Si penjual langsung kabur, pergi. Itu apa? Itu diharamkan. Diharamkan penjual atau pembeli. Misalnya ada penjual ini, misalnya ini jual buku atau jual makanan atau jual HP. Karena yang jual ini anaknya misalnya. Pembeli datang, ini HP-nya berapa? HP-nya 300.000. Langsung pembeli ini tahu, oh ini HP-nya bagus kok 300.000. Langsung dibayar, habis itu dia langsung pergi. Ini namanya istiqalah. Khasyatal istiqalah, maka itu adalah haram. Ini haram pembeli kemudian kabur, supaya kalau pergi kan berarti apa? Ada kemungkinan untuk membatalkan, iya kan? Maka apa? Itu tidak boleh. Jadi haram untuk kemudian berpisah dalam rangka untuk khasyata al-istiqalah. Kemudian khiyar yang kedua, macam khiyar yang kedua namanya khiyar syarat. Khiyar syarat ini juga kita sering dapati banyak, ya kan? Syaratnya misalnya apa? Artinya banyak. Kamu boleh membeli ini. Saya beli barang ini, tapi saya syaratnya saya tes 3 hari. Ya kan? Saya tes 3 hari. Atau misalnya syaratnya 1 hari atau 2 hari atau 3 hari dia mensyaratkan untuk melakukan transaksi. Ya kan? Ini adalah apa? Ini namanya khiyar syarat. Misalnya saya beli tanah rumah ini, tapi saya dikasih tempo 1 pekan. Paham ya? Saya akan beli rumah ini, tapi saya dikasih tempo 1 pekan. Kalau 1 pekan saya tidak ada jawaban, silakan Anda jual ke yang lain. Ya kan? Silakan Anda jual ke yang lain. Atau misalnya khiyar syarat, kamu membayar DP, tapi DP dulu, DP-nya berapa? Kemudian syaratnya nanti kalau tidak jadi dalam 1 pekan, maka uang DP ini hangus. Itu syarat namanya, khiyar syarat. Khiyar syarat karena khiyar itu meneruskan atau membatalkan dengan syarat. Jadi dengan syarat, nah selama syarat itu dipenuhi, nah maka kita katakan adalah apa? Jadi kalau dia syarat itu tidak dipenuhi, maka DP kita hangus. Atau kemudian boleh kita melakukan transaksi ke yang lain setelah syarat itu habis. Ini adalah namanya khiyar syarat. Dan syarat itu selama syaratnya itu adalah artinya bukan syarat yang batil, maka itu boleh. Selama syaratnya itu bukan batil, maka itu adalah boleh, ya kan? Nah, itu syaratnya. Saya mau beli roti ini, tapi syaratnya saya makan dulu 1 bungkus. Ya enggak boleh, ya kan? Jual roti kok syaratnya dimakan 1 bungkus dulu? Itu kan syarat batil namanya. Itu contoh syarat batil. Tapi kalau syaratnya tidak batil, syaratnya kan ada tester, ya kan? Boleh Anda misalnya apa? Anda beli ke supermarket, semua minyak wangi boleh ngantum tes. Nah, semuanya dibuka satu-satu, diciumi, disemproti, ya kan? Disemproti boleh apa tidak? Enggak boleh. Ya kan? Kecuali ada testernya. Testernya itulah yang ngantum tes. Jangan barang yang di etalase itu semuanya ngantum buka, dites, disemproti. Setiap ini disemproti, nanti yang merek ini disemproti, yang merek ini Casablanca disemproti. Nanti merek Eternity disemproti, merek ini disemproti, itu enggak boleh. Ya kan? Ya, itu namanya syarat, "Wah, saya harus tes dulu." Ya enggak bisa. Ya kan? Itu syarat-syarat yang kecuali memang ada kita katakan sudah ada membolehkan untuk dites. Kemudian yang ketiga ada namanya khiyar aib. Khiyar aib itu adalah hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan karena ada cacat di barang itu. Karena ada aib, ada cacat, maka boleh kita membatalkan transaksi itu atau kita meneruskan, iya kan? Meneruskan, kita memang sengaja belinya yang cacat. Antum beli misalnya roti returan. Iya kan? Roti retur boleh apa tidak? Jual beli roti yang sudah returan. 3 hari dari toko. 4 hari dari toko, iya kan? Wah, santri paling suka, ya kan? Kalau santri paling suka roti Ronale yang sudah 3 hari tidak laku dijual di santri di pondok, nah, kemudian habis karena dijual 500-an satu, ya kan? 500-an satu yang sudah 4 hari yang tidak laku misalnya, kan sudah mulai donat atau apalah roti pisang itu kan itu santri paling suka, ya kan? Dulu sering saya juga sering. Seringnya jaga begini bukan apa karena bukan kebutuhan saya tapi memang untuk diperjualbelikan. Ya kan? Dulu Mirota kampus, kemudian Carrefour, kemudian apalagi dulu Alfa, dulu masih ada Alfa di Janti. Itu apa? Jam 9 malam, setengah 10 malam atau jam 9 malam antum ke Mirota kampus, makanan itu dijual harganya, dibanderol harganya separuh di bawah. Yang roti yang harganya 10.000 itu cuma dijual harga 4.000. Yang cuma hari itu enggak laku. Hari ini misalnya dari pagi disetor, nanti malam itu tapi sekarang sudah tidak ada. Sekarang sudah tidak ada. Jadi dulu kita masih nyari seperti itu. Karena apa? Roti itu kan masih dari pagi. Bukan kalau pengen makan roti yang 10.000, ya datangi jam 9 ke atas. Jam 9 malam ke atas, nah itu baru. Sekarang sudah tidak ada. Mirota kampus sudah tidak ada, saya lihat. Kemudian Carrefour juga sudah tidak ada. Ya kan? Tidak ada lagi yang seperti itu. Jual roti yang tidak laku dari hari itu. Ini kalau khiyar aib itu adalah memang ada cacat. Nah, ada cacat, antum belinya memang yang cacat, ya kan? Seperti loakan atau barang-barang bekas, ya kan? Barang bekas itu kan barang cacat. Ada yang cacat, ada yang ini, ya kan? Boleh enggak itu jual belinya? Ya kan? Itu khiyar. Tapi kalau itu memang cacat, iya, boleh. Tapi kalau barang baru dijual cacat, apa namanya? Cacat yang cacat kemudian jual baru, maka itu enggak boleh. Kan banyak antum dapati toko-toko elektronik, ini yang banyak saya juga keliling, toko elektronik itu yang jualnya apa? Dari barang-barang yang disortir di pabrik itu dibeli. Sortiran pabrik itu kan baru. Sortiran pabrik tapi nanti dijual harganya di bawah harga toko. Banyak. Nah, Jalan Wonosari, di Wonosari ada. Kemudian di mana? Banyak yang jual elektronik. Yang belinya itu apa? Memang harga sortiran dari pabrik. Tapi dijual memang harganya sehingga miring. Tapi dari pabrik itu sudah di, memang ini tidak di, misalnya merek apa namanya Panasonic. Tapi sudah dari Panasonic itu sudah ini ada yang cacat sedikit, ada yang ini, tapi harga disortir, tidak dijual, tidak dimasukkan ke toko-toko, tidak. Tapi dijual, ada yang beli, ada yang nampung sortiran dari pabrik, kemudian dia buka toko elektronik, jual apa saja, dispenser, kulkas. Tapi itu harga sortiran dari pabrik yang misalnya lecet sedikit, ada apa namanya, ada cacat sedikit, dijual dengan harga murah. Padahal dari pabrik harganya memang juga murah. Tapi ini kalau menjual barang cacat itu ada hak untuk meneruskan. Kalau meneruskan atau ya sudah nggak apa-apa cacat saya beli, itu berarti meneruskan. Kalau wah ini cacat saya pengen kembalikan, itu boleh. Namanya hak khiyar al-aib. Kenapa? Karena misalnya ditulisi toko itu barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar atau dikembalikan. Nah, itu sudah syarat. Itu namanya khiyar apa? Khiyar apa namanya? Khiyar syarat, iya kan? Kalau misalnya toko itu mengatakan barang yang sudah dibeli tidak boleh ditukar, tidak boleh dikembalikan. Ini namanya khiyar apa? Syarat. Begitu antum sudah beli, maka tidak boleh lagi dikembalikan. Tidak boleh ditukar. Itu namanya khiyar syarat dan itu jadi. Itu transaksi khiyar yang jadi. Tapi yang riba, terakhir riba. Riba itu adalah apa? Jual beli uang dengan uang atau barang, dengan ada tambahan. Jual beli uang dengan uang atau jual beli barang dengan barang ada tambahan, maka itu namanya riba. Ini adalah riba. Dan riba ini adalah termasuk diharamkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah dan juga ijma' al-ulama. Adapun macamnya riba, riba itu ada dua macam. Ada riba aksamuhu. Adapun ada ancaman tentang riba, ya, banyak dalil tentang ancaman riba. Sebagaimana disebutkan di buku itu, di sebelum aksam itu kan ada ancaman riba. Apa ancaman riba? Dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud, kala Nabi SAW, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Riba itu ada 73 bab. Aisyaruha, yang paling ringan, bab yang paling ringan, mislu ayyan kiharrajulu ummahu. Seperti seorang yang menikahi ibunya atau mencampuri ibunya. Ini ancamannya paling ringannya riba. Paling ringannya riba apa? Menzinahi ibunya. Artinya riba walaupun sekecil apapun riba, itu tetap jauh lebih besar dosanya ketimbang menzinahi ibunya. Menzinahi ibu kan termasuk deretan dosa besar, ya kan? Tapi makan riba walaupun hanya 1 rupiah itu adalah jauh lebih besar dosanya. Sebagaimana hadis juga dari Abdullah ibnu Hanzalah, anin Nabi SAW maqala, dirhamu riba yakuluhu ar-rajul, 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang, wahuwa ya'lam, padahal dia tahu, asyadu min sittatin wa thalathina zaniya. Itu masih lebih keras dosanya, lebih besar dosanya makan dari 1 dirham riba ketimbang apa? Berzina 36 pelacur. Ada 36 pelacur dia zinahi, itu masih mending. Loh, bukan berarti mending ya, masih dosanya itu masih lebih ringan daripada makan 1 dirham riba. Itu maksudnya. Ya kan? Tapi bukan berarti berzina lebih mending daripada makan riba, ya kan? Jadi bukan begitu maksudnya, ya kan? Artinya apa? Dosanya menzinahi 36 pelacur itu kan dosanya besar. Nah, dari makan riba itu adalah jauh lebih besar. Riba itu ada dua macam, ada riba nasiah, ada riba al-fadl. Riba nasiah itu adalah riba dari hutang. Dari menjual, dari hutang. Itu nasiah, itu riba karena dari hutang. Jadi sebabnya karena hutang. Jadi kamu pinjam 1000 nanti kembalinya 1200. Pinjam 1 juta nanti kembalinya 1.200.000. Itu namanya pinjam, itu namanya riba nasiah. Riba nasiah. Kalau riba al-fadl adalah melebihkan barang. Ya kan? Nah, jadi misalnya apa namanya? Jual riba al-fadl. Nah, ini dari kelebihan. Kalau riba nasiah itu adalah ziyadal masyruta allati ya'khudhuha da'in. Nah, ini berkaitan dengan apa? Hutang piutang. Jadi mengambil kelebihan dari hutang piutang. Tapi kalau riba al-fadl itu mengambil keuntungan dari barang. Antum pergi ke mana? Saya juga pernah neliti di mana itu? BEJ. Apa itu? Bursa Efek Jakarta. Bursa Efek Jakarta, antum kalau ke sana itu apa namanya, orangnya itu sampai kayak orang ketagihan game online. Kencing saja harus di situ. Kencing saja dia di tempatnya, enggak boleh dia meninggalkan tempat. Kenapa? Karena dia terfokus dengan apa? Di layar monitor itu dia akan melihat bursa saham itu apa? Saham ini matanya jeli. Kayak orang pokoknya, makanya pelajaran yang paling susah kan statistik. Ya enggak? Itu adalah apa? Karena orang yang bermain angka di situ. Nilai-nilai kayak layar itu berjalan. Itu tidak boleh sekedip pun itu keluar dari layar itu, enggak bisa. Dia akan pantau terus. Saham ini. Akhirnya dia begitu dia mengatakan ini turun, langsung dia beli saham ini. Dia bermain di dia langsung beli saham itu. Nah, kemudian apa? Saham itu. Nanti begitu nanti buka lagi besoknya, oh dia sudah dapat keuntungan ratusan juta dari sekian. Nah, kenapa? Karena saham ini hari ini dia beli murah, ternyata besok saham itu meningkat, naik. Maka apa? Dia langsung otomatis dapat keuntungan besar. Atau ada orang yang penukaran uang. Antum misalnya apa? Lihat di Jakarta juga. Jadi dia matanya itu masya Allah. Harga dolar itu dia tahu, harga dolar itu kalau rupiah sekian. Kalau dolar kalau dikurskan ke yen sekian. Kalau dolar dikurskan ke euro sekian. Kalau di dinar Kuwait itu sekian. Kalau misalnya dari lira itu sekian. Dolar itu kalau di lira jadinya berapa. Kalau lira nanti ke rupiah jadinya berapa. Itu bermain dia, otaknya itu masalah, matanya dan otaknya itu sampai jalan. Akhirnya apa? Dia bisa hari itu, misalnya satu jam itu, dia bisa langsung tahu harga-harga rupiah, akhirnya dikurskan. Saya punya uang rupiah 100 juta. Kemudian dia, harga dolar berapa? Harga dolar 13 ribu. Sekarang saya dolar, kalau saya beli yen, jadinya berapa? Nanti kalau yen ditukar ke rupiah, saya untung, sudah dapat untung 1 juta misalnya, dari 100 juta. Kenapa? Karena dia menukar. Dia beli uang rupiah, dia tukar dengan dolar, nanti dolar itu dia tukar ke yen, yen nanti ditukar lagi ke rupiah. Dia sudah dapat untung 1 juta, dari 100 juta misalnya. Misalnya, kemudian dia anu lagi, wah ini bagus ini, beli ke lira. Dia beli lira. Lira itu dia sudah tahu, lira itu kalau dikurskan ke misalnya ke mana? Lira kalau dikurskan ke dolar, nah, dolar nanti ke rupiah, saya nanti dapat untung dari 100 juta 5 juta. Dia beli lira, uang 100 juta saya belikan lira. Lira mata uang apa? Italia ya. Dia beli lira, kemudian habis itu dia tukar ke dolar. Liranya dia tukar ke dolar, kemudian dolar dia tukar ke rupiah lagi. Oh, sudah jadi 110 juta uang saya. Nah, antum bisa jelinya dia matanya itu jeli sampai semua mata uang dunia itu dia perhatikan di depan layar. Itu hanya bermain di depan layar. Jadi dia beli, antum coba pernah memperhatikan enggak? Dolar kalau ditukar ke yen, kemudian ke rupiah lagi berapa? Pernah? Kan enggak pernah bayangkan ya kan? Taunya apa? Dolar sekian, yen sekian, iya kan? Kemudian apa? Lira sekian. real sekian. Kan tahunya itu saja. Tapi antum pernah enggak real ditukar ke lira, lira ditukar ke yen, yen ditukar ke rupiah lagi, antum sudah dapat untung berapa? Itu mereka sampai jelinya seperti itu. Kayaknya main kalkulator udah penuh di dan itu tidak lepas dari layar. Makanya satu menit pun juga kalau kencing itu sudah enggak bisa ditinggal. Karena kalau sudah kencing 15 menit, oh sudah keuntungannya sudah hilang. Nah, ini Allahu taala alam. Jadi jual beli uang seperti misalnya lebaran. Lebaran nanti uang 100 ribu jadi berapa? Ditukar dengan uang 5 ribu, 20 ribu, nanti kurang berapa? Sudah kelong ya kan? Nah, itu jual beli riba, namanya riba apa ini? Al-fadl. Namanya riba al-fadl. Artinya transaksi uang dengan uang. Allahu taala alam. Saya kira itu aku lu kulihat astagfirullah li walakum. Saya mohon maaf karena ini terakhir dari pembahasan kita selama hampir satu tahun. Jika ada salahnya, ada kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lu kulihat astagfirullah li walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.